Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati amalina man yahdihillahu. Fala mudillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kita melanjutkan, menghabiskan sisa pembahasan yang telah kita lewati berkaitan tentang permainan-permainan yang dilarang dalam Islam. Sudah kita lewati beberapa permainan yang dilarang, kemudian beliau masuk kepada beberapa permainan yang sering terjadi di zaman sekarang ini. Semisal sepak bola. Beliau menyoroti bukan haramnya permainan sepak bola, tetapi dari beberapa sisi terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Di antaranya, membuka aurat. Bagi pria, aurat yang rajih adalah antara lutut sampai pusat. Pusar kita. Kalau seandainya dibuka lututnya, maka dia jatuh pada membuka aurat. Terus kalau sepak bola pakai celana panjang bagaimana? Enggak apa-apa, siapa yang mau marah? Memang kalau marah ngapain? Emang gue pikirin, itu aja. Sah saja. Kita main sendiri kok sama teman-teman kita. Bahkan teman-teman kita ada yang bermain sepak bola dengan sarung. Diketawain ya, silakan ketawa Anda sampai nanti juga sampai akhir ketawa terus, gak apa-apa. Ya. Artinya bukan dari sisi sepak bolanya yang diharamkan, tetapi membuka auratnya. Dan melihat aurat laki-laki, walaupun kita laki-laki, tetap hukumnya apa? Haram. Sehingga namanya aurat itu haram dilihat hayyan wa maitan. Posisi masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tetap aurat itu tetap sebagai aurat walaupun sudah meninggal dunia. Karena itu orang yang memandikan jenazah, maka dia harus menutupinya dengan kain. Dan menggerakkan tangannya di balik kain tersebut. Tanpa melihat apa? Auratnya. Perempuan yang memandikan adalah dari kalangan wanita. Kalau jenazahnya laki-laki, dari kalangan laki-laki. Karena berkaitan dengan aurat, tidak boleh menyingkap aurat walaupun dia sudah meninggal dunia. Apalagi masih hidup. Ya, maka perhatikanlah yang seperti itu. Apalagi dengan memakai celana yang ketat. Ya, celana ketat yang sehingga membentuk auratnya, kemaluannya, dan lekak-lekuk pantatnya, maka ini lebih haram lagi. Karena apa? Pakaian yang ketat itu hakikatnya tidak berpakaian. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi, sinfani min ahli nar lam arahu lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang aku sekarang ini belum lihatnya. Yang pertama adalah qaumun ma'hum siyab yadribuna kadnabil baqar yadribuna bihan nas, orang-orang yang memegangi cemeti seperti ekor-ekor sapi, kemudian mereka memukul dengan cemeti itu punggung-punggung manusia, yakni orang-orang yang zalim terhadap manusia. Yang kedua adalah nisaun kasiyatin ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tetapi ariat, telanjang. Nabi bukan menyebutkan telanjang, Kalau telanjang betulan, oh lebih lagi berarti. Begitu maksudnya. Jangan cuma mengatakan, itu kan berpakaian tapi telanjang. Kalau telanjang sekalian kan gak apa-apa. Itu bodoh jenengan berarti Pak. Bodoh dalam memahami. Sesuatu yang dilarang itu hal yang sepele, berarti kalau yang besar itu lebih lagi. Bisa dipahami ya hadirin. Ya. Nah, disebutkan para ulama, perempuan yang memakai kain yang transparan, tembus pandang, membentuk apa namanya, walaupun itu tidak terlalu ketat, tetapi transparan, memperlihatkan warna kulit, maka ini termasuk masuk hadis ini. Atau wanita yang memakai baju yang ketat, sehingga membentuk lekak-lekuk tubuhnya, walaupun memakai baju yang tidak tipis. Masuk pada wanita yang diancam dengan nar. Bagaimana dengan laki-laki? Hah? Ada tidak laki-laki gitu apa? Ada. Olahraga apa yang memakai ketat-ketat apa? Hah? Apa? Binaraga? Ya, binaraga. Cuman pakai apa? Selang dalam tok. Ya. Itu tiru-tiru Superman kayaknya. Gitu. Itu juga diharamkan karena membuka keumuman aurat dan membentuk lekak-lekuk tubuhnya. Atau orang yang bersepeda pakai celana yang sangat ketat sehingga membentuk. Maka ini pun dilarang dalam syariat. Begitu seterusnya. Ya, artinya begitu seterusnya, ini pakaian apapun yang memiliki sebab seperti itu, maka hukumnya pun sama. Nah, kita kembali ke permasalahan. Sepak bola, dari sisi yang lainnya, ada hal-hal yang sudah kita baca, diantaranya dalam menghalangi orang dari mendatangi sholat berjamaah, bahkan menghalangi sholat itu sendiri. Karena sibuk dengan sepak bola, akhirnya sholatnya pun ditinggalkan oleh dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Demi sepak bola, akhirnya dia melanggar hukum syar'i. Kita masuk ke yang berikutnya. Aflamul kartuniyah. Film-film kartun. Beberapa orang mengatakan, lah kartuniki. Ngerti Pak Masyidik? Lah kartuniki orang papa. Apakah betul kalau kita melihat film kartun itu tidak mengapa dalam Islam? Film kartun contohnya apa? Jangan nyebutlah Mokonangan Rika Wak. Kalau saya nyebutkan berarti saya pernah nonton. Nah, contoh saja yang sudah berlalu, kita semuanya pahamlah. Tidak perlu menyebut contoh. Film-film kartun. Bagaimanakah itu? Kita baca. Wa hadhihi al-lu'batu عند السبيان لم تقتصر على خمولهم الجسدي والذهني وتعتيل ذكائهم وإبداعهم بل تعدت هذه الآثار السيئة على عقيدة أطفال المسلمين وأخلاقهم وفي هذا المعنى يؤكد أحد علماء العرب أن علماء الغرب أن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط لهذه الأفلام وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل. Permainan ini menonton film kartun dengan berbagai macam jenis film kartunnya memiliki pengaruh besar terhadap anak-anak. Awal mulanya berpengaruh pada sisi humulihim jazadi. Berpengaruh pada penampilan. Berpengaruh pada apa? Penampilan jasad. Pakaian lah umpamanya. Dia suka kartun A. Maka dia akan cari pakaian dengan gambar kartun tersebut. Nah, kadang film kartun itu berpengaruh buruknya terhadap otak. Otak anak ini akan terbawa hanyut oleh film kartun tersebut, hal yang tahayul yang tidak mungkin,